harus ku katakan kepadamu tentang apa yang ku rasa. Baiknya kau melepas diriku yang tak pernah bisa mencintaimu. Seharusnya tak kusimpan ibah ini dan membuatmu terluka. Ibah ini dan membuatmu terluka.